kelap-kelip lintan ono ring awang-awang ngingetaken iso rikolo ambiriko semilire angin ono ring wayah bengi nambiai sepi ning ati hang lagi dewekan. Kelap-kelip lintang ono ring awang-awang ngingetaken ison rikolo ambiriko semilere angin ono ring wayah bengi nambiai sepine ngati hang lagi dewekan. Jurnalong sora seneng hati pengen ketemu tapi sing bisa koyo tene mongso ketika nyarap nop yang nyut yang teko kaya iki setengah mati mong rikon piso nambiani sayang riko saiki no ngendi wesu wesu nganten nganteni. Saiki no ngendi wesu wesu nganten nganten.